kepada kita atau kepada kaum laki-laki dari umat beliau untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka dan berbuat baik kepada kaum wanita. Dan hadis yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan kita terakhir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya, dan orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Hadis ini telah kita bahas yang menunjukkan bahwasanya akhlak adalah penyempurna dari iman seseorang. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik, perilaku yang mulia dari seorang mukmin adalah penyempurna bagi iman yang dimilikinya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya aqidah Ahlus Sunnah adalah aqidah yang benar dan sesuai dengan nas-nas hadis dan nas-nas Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi iman adalah sesuatu yang terkadang dia pasang, terkadang dia surut, tergantung dari kelakuan atau perilaku dari orang yang memiliki iman tersebut. Kapankah iman itu mencapai puncak kesempurnaannya? Yaitu adalah tatkala seorang senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan iman akan berkurang, yaitu karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Maka dari itu para ulama Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun. Iman adalah qaulun, perkataan, dan iman adalah amal, perbuatan. Yazidu bita'ati, dia akan bertambah dan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman tersebut. Wayang kusubil maksiyah, dan dia akan berkurang lantaran kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki iman tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan seseorang dilihat dari kebaikannya terhadap istrinya. Ya, maka orang mukmin kita bisa menilai kebaikan yang ada dalam dirinya kalau dia adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dia baik terhadap istri-istrinya. Maka dari itu kata Nabi alaihissalam, khiyarukum khiyarukum khiyarukum linisa'ih, bahwa orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ya, nah, ini menunjukkan keutamaan orang perbuatan berbuat baik kepada istri atau kepada keluarga, yang ini merupakan pendidikan yang baik. Karena seorang yang hidup dengan keluarganya, maka dia hidup dan penuh kasih sayang, dia hidup dengan penuh saling bantu-membantu, bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Suami akan, istri akan senang apabila suami senang. Demikian pula istri akan berduka. Tatkala suami berduka, maka manis atau pahitnya kehidupan mereka sama-sama merasakannya atau membagi rasa antara mereka. Oleh karena itu sudah seyogyanya seorang suami memuliakan dan berbuat baik pada istrinya, sebagaimana juga merupakan kewajiban bagi istri untuk berbuat baik kepada suaminya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentang akhlak yang mulia atau husnul khuluq yang disebutkan di dalam hadis ini, para ulama memberikan pengertian tentang husnul khuluq adalah talaqatul wajah, yaitu ketika seorang bertemu dengan istrinya atau dengan saudaranya sesama muslim, dengan talaqatul wajah, dan wajah yang berseri, wajah yang bergembira, ya. Kemudian wa kaful adza, kemudian pula bagian dari husnul khuluq adalah seorang mencegah dirinya dari menyakiti orang lain. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Wal ihsanu ilaiha, dan berbuat baik kepada istri. Ini bagian dari husnul khuluq dalam pergaulan dengan istri. Demikian pula bersabar di dalam menghadapi gangguan, bersabar di dalam menghadapi ujian yang kadang-kadang muncul dari istri orang tersebut. Karena kehidupan manusia adalah ujian satu dengan yang lainnya. Allah menguji suami dan istrinya. Allah menguji istri dan suaminya. Allah menguji orang tua dengan anaknya. Dan Allah menguji anak dengan orang tuanya. Demikianlah kehidupan ini penuh dengan ujian. Maka sudah seyogianya seorang mukmin untuk senantiasa mampu bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan ini, terutama yang dijumpainya baik dari istrinya atau dari suaminya atau dari anaknya atau dari orang tuanya atau dari saudaranya. Dia berupaya untuk mengekang dirinya, berupaya untuk bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang wanita, janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Karena pada dasarnya sebagaimana telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan, ya, beberapa kali pertemuan tentang dibolehkannya memukul istri atau memukul anak. Intinya bahwa memukul itu adalah bagian dari metode pendidikan yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya. Tetapi telah kami jelaskan pula bahwa memukul itu memiliki atau ada dua macam memukul. Yang pertama, pukulan yang bersifat takdib untuk memberikan pelajaran kepada orang yang dipukul, kepada anak misalnya yang dipukul atau kepada istri yang dipukul. Itu namanya dorbu takdib, pukulan yang untuk memberikan pelajaran. Tentu pukulan ini tidak membahayakan yang dipukul. Kemudian yang kedua, memukul yaitu dorbu diror, pukul yang bisa membahayakan orang yang dipukul. Nah, ini yang kedua dilarang di dalam agama kita. Jadi kalaupun seorang memukul anaknya karena meninggalkan sholat atau memukul istrinya karena suatu hal, maka pukulan itu tidak boleh sampai membahayakan yang dipukul. Ya, karena ini tentu akan berdampak, ya, panjang kalau sampai membahayakan yang dipukul tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul yakni hamba-hamba Allah, ya, yang wanita itu. Kalau ibadullah itu hamba laki-laki, ima Allah adalah hamba wanita. Kemudian kata Iyas bin Abdullah, faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para suami memukul istri-istri mereka, maka datanglah Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Dha'irna an-nisa'u 'ala azwajihinna." Dha'irna an-nisa'u 'ala azwajihinna. Kata Umar bin Khattab bahwa para istri telah berlaku, telah bersikap berani kepada suami-suami mereka. Farakhasa fi darbihinna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan, yakni kepada para suami untuk memukul istri-istri mereka. Fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun, nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna maka datanglah kepada keluarga, yakni kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita dalam jumlah yang banyak. Mereka mengadu akan suami-suami mereka, perlakuan suami-suami mereka terhadap mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un kathirun yashkuna azwajahunna. Sungguh telah banyak yang datang mengelilingi istri-istri Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak wanita yang datang mengelilingi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengadu tentang suami-suami mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ulaika bikhiyarikum." Mereka itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kamu sekalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan sanad yang sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Iyas bin Abdullah radhiyallahu an ini pertama menjelaskan kepada kita larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari memukul para istri. Ternyata larangan tersebut berdampak. Dampaknya adalah bahwa para istri mereka bersikap berani terhadap suami-suami mereka. Karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk memukul istri-istri mereka. Sehingga kemudian timbullah sikap tentu dari sebagian istri-istri ya yang namanya manusia mendapatkan berita ini, maka ada sikap ya, sikap yaitu untuk apa? Sikap berani terhadap suami-suami mereka. Maka kemudian datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyampaikan laporan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para istri-istri sekarang ini telah bersikap berani kepada suami-suami mereka, yakni lantaran larangan memukul mereka. Maka kemudian mendengar laporan dari orang yang sangat dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat dekat beliau sekaligus mertua beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian memberikan keringanan. Dia memberikan keringanan ya untuk para suami boleh memukul istri-istri mereka. Jadi artinya kalau memang diperlukan, jika memang diperlukan dan pantas untuk dipukul, maka Rasulullah memberikan keringanan untuk memukulnya. Tentu kata-kata keringanan di sini secukupnya, seperlunya, tidak berlebihan. Ya. Maka kemudian beliau memberikan keringanan kepada para suami untuk memukul istri-istri mereka. Kemudian menjelang beberapa saat adanya keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para suami untuk memukul istri-istri mereka, maka ternyata datanglah para istri yang mereka dipukul oleh suami-suami mereka, datang mengadu kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang perbuatan suami mereka yang memukuli mereka. Ya. Sehingga kemudian Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya laisa ulaika bikhiyarikum, orang-orang yang yakni senantiasa atau selalu memukul istri mereka bukan orang terbaik di antara kamu sekalian. Ini menunjukkan bahwa Rasul alaihissalatu wassalam menghendaki agar perilaku suami kepada istri itulah perilaku yang mulia, mendidik mereka ya, sehingga kalaupun dipukul istrinya, dipukul, maka ini adalah cara yang terakhir, dalam arti dinasihati, kemudian pukulannya pun tidak membahayakan mereka ya, sehingga kemudian mereka akan menjadi istri yang bisa merubah perilaku mereka. Nah, ini tergantung dari bagaimana sikap seorang suami di dalam rumah tangganya. Maka intinya bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang selalu memukul istrinya, ya ini artinya bukan orang yang terbaik di antara mereka, ya ini di antara kaum mukminin. Jadi inti dari hadis ini bahwasanya mereka atau bahwasanya bahwa memukul istri itu adalah pada dasarnya adalah boleh, tetapi dengan catatan bahwa pukulan itu tidak membahayakan. Kemudian yang kedua, pukulan seperlunya. Ya. Yang ketiga, pukulan tidak boleh pada wajah istrinya. Karena telah disebutkan dalam hadis yang beberapa hadis yang lalu, kita telah jelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang seorang suami memukul wajah istrinya. Jadi kalaupun memukul, bukan pada wajahnya. Kemudian juga bahwa pukulan tersebut dilakukan setelah menasihati istri. Maka nasihat itu adalah sesuatu yang pertama dilakukan. Nasihati, ditegur dengan cara yang baik, diingatkan. Kalau memang tidak bisa, baru kemudian dipukul dengan pukul yang memberikan adab, takdiban. Ya, bukan yang membahayakan, bukan diroron, bukan yang membahayakan istri. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang banyak hal, diantaranya bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Suami itu pemimpin di dalam rumah tangga. Maka dia yang mengatur, dia memimpin, tentu juga sebagai seorang pemimpin, dia tidak bisa bersikap ya absolut, tidak bisa bersikap ya tanpa musyawarah. Tetapi suami yang baik dalam hal-hal yang memang dia perlu dan membutuhkan pendapat, membutuhkan musyawarah, maka sudah seyogyanya dia musyawarah dengan istrinya. Karena apabila kita melihat perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang juga bermusyawarah dengan istri-istri beliau. Beliau tidak mengambil tindakan sendiri dalam suatu hal yang beliau hadapi, dalam suatu masalah yang beliau hadapi. Beliau mengajak ya istri beliau untuk bermusyawarah ya, atau menerima pendapat mereka. Ini contoh teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengatakan ya, atau agama mengatakan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, bukan berarti kemudian dia berbuat semena-mena ya, tanpa ada musyawarah. Jadi karena ada hal-hal yang memang mereka harus bermusyawarah, maka sudah seyogianya suami juga memanggil istrinya atau mungkin anaknya yang sudah dewasa, mereka bermusyawarah dalam masalah yang harus mereka musyawarahkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa memang dalam kehidupan kaum muslimin ya, dan ini pada sebagian tempat alhamdulillah hal ini berjalan, tetapi di tempat-tempat yang lain tidak berlaku, yaitu ketika ada permasalahan ya, hendaklah muraja'atul alim, hendaklah kita sampaikan kepada orang yang paham tentang masalah yang dihadapi. Oleh karena itu kita melihat dalam hadis ini bahwa Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW, menyampaikan sesuatu kepada beliau. Nah, ini karena ini satu pola hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak zaman beliau. Ya, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa selalu ada dalam hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, baik itu permasalahan rumah tangga atau permasalahan negara, selalu ada muraja'atu al-alim. Mereka kembali kepada orang berilmu. Mereka bertanya kepada orang berilmu. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Demikian pula seyogyanya, dalam kehidupan kita ini, kita menghadapi banyak masalah. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah hutang piutang, atau yang lainnya. Ya, dari permasalahan yang kita hadapi, maka sudah seyogyanya, jika ada masalah-masalah yang mungkin kita tidak mengetahui ya, atau kita ragu langkah apa yang harus kita ambil dari permasalahan yang kita hadapi, maka sudah seyogianya kita bermusyawarah atau kita sampaikan permasalahan itu kepada orang yang alim, ya kepada orang yang lebih paham, mungkin dia bisa memfatwakan atau dia mengarahkan kepada kita tentang permasalahan yang kita hadapi. Karena dengan merujuk kepada orang berilmu, ya, insya Allah tidak akan merugikan orang yang merujuk tersebut. Ya. Dia merujuk pada orang berilmu, tapi orang betul-betul berilmu, ya, bukan sekedar orang yang mencari keuntungan, ya, tidak. Tapi betul-betul dia mempunyai ilmu, dia mengetahui dalil-dalilnya, karena agama ini sebagaimana telah saya sampaikan berulang-ulang, bahwasanya agama kita adalah agama dengan yang berdasarkan pada dalil Al-Quran dan Sunnah, atau dengan perkataan-perkataan para ulama. Maka harus itu menjadi rujukan kita dalam semua permasalahan yang kita hadapi. Ya. Karena ini kaitan dengan agama. Tidak ada dalam Islam ini suatu permasalahan yang terlepas dari agama. Semua ada dalilnya. Maka dari itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan suatu amal kebaikan, walaupun setitik debu dia akan melihatnya. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan suatu amal keburukan, walaupun setitik debu, maka dia akan melihatnya. Oleh karena itu, kehidupan seorang mukmin selalu terkait dengan dalil. Ada dasarnya atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Kita jangan mengedepankan perasaan kita. Kita jangan mengedepankan emosi kita. Ya. Hanya karena emosi, hanya karena perasaan, atau hanya karena yang lainnya, kemudian kita bertindak, ya, yang melanggar apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu berdampak pada kerugian yang akan menimpa diri kita sendiri atau menimpa umat secara keseluruhan. Maka dari itu di sini pentingnya kita ini belajar agama, membaca, ya, bertanya kepada ulama, tidak bertindak semaunya kita, ya, hanya karena emosi, hanya karena perasaan. Kita tidak mempertimbangkan baik buruknya, kita tidak mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya, kebaikan dan keburukan yang akan muncul dengan tindakan yang kita lakukan. Ini adalah satu sikap yang juga tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tindakan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perilaku beliau yang mana beliau pun mempertimbangkan maslahat dan mafsadat tentang positif dan negatifnya suatu langkah, suatu tindakan yang beliau akan lakukan. Contohnya adalah ketika Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana bentuk bangunan Ka'bah ketika dibangun oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Sayyidina Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah pada bentuknya yang pertama, kata Nabi SAW, ya, bahwa beliau ingin merubah, sebetulnya beliau ingin merubah bentuk Ka'bah itu sebagaimana yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Tetapi karena beliau pertimbangkan bahwasanya orang-orang Arab Quraisy ini mereka baru memeluk Islam, belum lama mereka memeluk Islam, dia khawatirkan kalau Baitullah ini dirubah-rubah, ini akan bisa menimbulkan kekufuran, bisa membuat mereka ini marah atau mereka murtad keluar dari Islam. Nah, ini contoh pertimbangan-pertimbangan dari Nabi SAW tentang maslahat dan mafsadat, dampak positif dan dampak negatif dari suatu langkah tindakan yang dilakukan oleh beliau. Itu Rasulullah SAW. Masih mempertimbangkan demikian. Bahkan itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lebih dewasa dalam mengambil suatu langkah, suatu tindakan. Ya, jangan kita mendahulukan perasaan kita, jangan kita mendahulukan emosional kita, tapi kita mempertimbangkan langkah apa yang kita ambil, kemudian apa dasarnya, apa dalilnya, apa petunjuknya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak tersesat atau tidak berdampak yang justru lebih buruk dari apa yang kita ambil tindakan dengan tanpa merujuk kepada dalil. Karena orang yang dewasa, orang yang berakal, dia berbuat sesuatu yang mendatangkan maslahat bagi umat, mendatangkan kebaikan bagi umat, bukan justru berdampak buruk bagi umat dan bagi kaum muslimin, tidak. Ya. Nah, ini hal yang perlu untuk kita mengambil pelajaran pada setiap langkah yang akan kita ambil, setiap tindakan yang akan kita lakukan, pertimbangkanlah itu semuanya. Maslahat dan mafsadat, kebaikan dan keburukan. Karena agama kita memperhatikan masalah itu. Ya. Dan seorang apabila dia merujuk kepada Quran dan Sunnah, atau kepada pendapat para ulama yang bisa dipercaya, ulama-ulama Rabbaniyin, maka apabila dia bertindak dengan satu tindakan, kalaupun tindakan itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan oleh dirinya, maka paling tidak dia telah mendapatkan satu ganjaran, satu pahala, karena dia mengikuti Quran dan Sunnah. Dia mendengar perkataan para ulama, tidak bertindak semaunya. Apalagi zaman sekarang ini, zaman yang mana kejahilan merajalela. Ya. Tidak sedikit kaum muslimin yang berKTP Islam, agamanya Islam, tidak tahu membaca surat Al-Fatihah. Surat yang dibaca setiap hari. Tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Maka ini hal-hal yang harus menjadi pertimbangan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga ya memberikan kepada kita pelajaran tentang bagaimana komunitas yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan antara keluarga atau antara Rasulullah dan umat beliau dan para sahabat beliau. Dan di sini jelas beliau mengatakan dalam hadis ini telah datang kepada Ahlul Bait, keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Yang dimaksud keluarga di sini adalah istri-istri beliau. Maka istri-istri Nabi SAW bagian dari Ahlul Bait. Ini menurut jumhur ulama, kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bahwa istri-istri Nabi SAW masuk di dalam keluarga atau Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dunia ini adalah kenikmatan, dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah seorang istri yang salihah. Jadi harta itu nikmat dari Allah. Kesehatan adalah nikmat dari Allah. Kedudukan adalah nikmat dari Allah. Anak-anak itu nikmat dari Allah. Ya. Dan semua apa yang kita lihat di dunia ini yang dianugerahkan Allah kepada manusia, ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, dunia mata. Tetapi kenikmatan yang terbaik, nikmat yang paling baik dari nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan pada hamba-hambanya adalah apabila seorang hamba diberikan kepadanya, dianugerahi kepadanya seorang istri yang solehah. Istri yang solehah adalah istri yang pandai menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, yang taat kepada suaminya, yang menjaga harta suaminya, menjaga dirinya ketika suaminya sedang pergi. Istri yang baik, yang solehah, yang dia itu apabila dipandang oleh suaminya mengembirakan suaminya, dia sholat tepat pada waktunya, dia berpuasa di bulan Ramadan kecuali di hari-hari yang dia itu haid atau nifas. Istri yang solehah adalah istri yang imra'atan tu'inu hu alal iman, seorang wanita yang menolong suaminya dalam meningkatkan imannya kepada Allah Ta'ala. Itulah istri yang soleha. Ya. Istri yang soleha adalah istri yang taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Adapun dalam hal-hal yang mungkar, tidak boleh seorang istri taat kepada suaminya. Jadi bahwa istri yang soleh adalah sebaik-baiknya di mata dunia adalah ketika seorang mendapatkan wanita yang soleha, yang menolongnya di dalam beriman kepada Allah, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan contoh yang diberikan oleh Nabi SAW tentang sebuah rumah tangga yang menunjukkan rumah tangga itu adalah rumah tangga yang soleh, yang diberkahi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, yaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu rajulan qama min al-lail fa shalla. Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari kemudian dia salat. Wa ayqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abat, kalau istrinya enggan, rasha ala wajhiha alma, maka dipercikkanlah air pada wajah istrinya. Dia bangun beribadah pada Allah dan dia bangunkan istrinya untuk beribadah juga kepada Allah. Dia tidak hanya mementingkan dirinya. Kemudian kata Nabi SAW, warahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal lail, yang dia bangun di malam hari, fasallat, lalu dia salat, thumma ayqadat ahlaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fa'in aba, rasyat ala wajhihi alma, dan kalau suaminya enggan, maka dia percikan air pada wajah suaminya. Dan ini menunjukkan bagaimana indahnya sebuah rumah tangga yang dibangun di atas iman kepada Allah Ta'ala, yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh seorang istri yang baik, istri yang salehah, yang mengingatkan suaminya di saat lupa, mengingatkan suaminya di saat lalai. Demikian indahnya rumah tangga yang demikian. Dan ini yang menjadi cita-cita dari setiap rumah tangga muslim. Maka dari itu, dalam membangun rumah tangga, memang benar apa yang telah diajarkan oleh agama kita, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dua manusia sebagai cikal bakalnya sebuah rumah tangga Islam benar-benar mereka dari dua orang yang soleh. Seorang laki-laki yang soleh sebagai suami dan seorang istri yang solehah sebagai istri, sebagai istrinya. Seorang wanita yang solehah sebagai istrinya. Apabila rumah tangga dibangun oleh dua orang ini, maka insya Allah akan melahirkan manusia-manusia yang soleh, generasi yang mulia. Dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita suami yang soleh dan peran seorang suami yang soleh. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, karena di sini hadis sahih, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha akan agamanya, kalian ridha akan akhlaknya, dia meminta anak perempuan kalian, dia meminang anak perempuan kalian, maka kawinkanlah. Suatu pesan yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para wali yang memiliki anak-anak perempuan, bahwa yang menjadi pandangan seorang mukmin ketika dia menerima orang yang meminta anaknya, dua hal yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tardawna dinahu wa khuluquhu, yang pertama kalian ridho agamanya, kalian ridho akidahnya, kalian ridho manhaj hidupnya dalam beragama, dan kalian ridho akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu sisi lain sehingga beliau menyebutkan tentang akhlak, padahal akhlak itu bagian dari agama. Kalian ridho agamanya dan kalian ridho akhlaknya. kalian ridho perangainya. Ini menunjukkan bahwa perangai memiliki perhatian khusus. Selain akidah yang menjadi pokok perhatian seorang orang tua yang akan mengawinkan anaknya. Dan siapa dia kawinkan anaknya? Kalau dia mendapatkan seorang suami yang berakidah benar, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Berjalan di atas jalan para sahabat, para salafus salih radhiyallahu anhum. Maka dia, kemudian akhlaknya mulia. Maka dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Dan di dalam hadis ini, Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, beliau tidak menyebut tentang harta. Apabila datang kepada kalian, seorang yang kalian ridho hartanya, kawinkanlah, tidak. Beliau tidak mengatakan demikian. Atau jabatan. Apabila datang kepada kalian, seorang yang kalian ridho jabatannya, kawinkanlah dengan anak kalian. Tidak. Tapi yang beliau sebutkan dua hal. Yaitu agamanya, yaitu akidahnya, ibadahnya, dan yang kedua adalah akhlaknya. Kalau orang ini datang minta anak kalian, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Walaupun mungkin dia dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Ya. Tetapi Allah akan memberikan kekayaan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Apabila mereka fakir, Allah yang memberikan rezeki untuk memberikan kecukupan pada mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang pertama tentang suami. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridho agamanya dan kalian ridho akhlaknya, dia meminang anak kalian, maka kawinkanlah. Illa taf'alu, kalau kamu tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun arid, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Orang yang didatangi orang tua, yang mana ada orang baik-baik datang kepadanya, meminang anak perempuannya. Orang ini baik akidahnya, baik ibadahnya, tidak meninggalkan sholat lima waktu. Baik akhlaknya, dia meminta anaknya. Kalau ditolak, maka ini akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Dan akan terjadi kerusakan yang besar. Ini menunjukkan perhatian Islam kepada suami yang baik. Kemudian yang kedua, tentang istri. Karena mereka dua inilah yang akan membangun rumah tangga. Tentang istri, itu hadis ini. Ad-dunya mata, dunia itu kenikmatan. Wa khairu mata'i dunya al-mar'atus soliha. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang soliha. Nah, apabila rumah tangga dibangun oleh dua orang ini, maka dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, akan terjadilah, terbangunlah rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka di sini pentingnya dua unsur tersebut yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, dalam hadis yang sebelumnya dan hadis ini, tentang dua pilar rumah tangga, suami dan istri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika ada seorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, zahid, orang yang sangat zuhud dalam kehidupannya, seorang alim, ulama tabi'in, termasuk ulama-ulama besar tabi'in. Kata orang itu kepada Hasan Al-Basri, saya ini mempunyai seorang anak perempuan. Sudah banyak orang yang datang minta melamar anak saya. Tetapi kepada siapakah saya kawinkan anakku ini? Maka dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala terhadap pertanyaan orang tersebut, zawijha rajulan yattaqillah, kawinkanlah anak perempuanmu itu dengan seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Zawijha rajulan yattaqillah, kawinkan anakmu itu dengan seorang yang dia bertakwa kepada Allah. Fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Kata Hasan Al-Basri, karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu, kalau dia mencintai istrinya, yakni dia mencintai anakmu, maka dia akan memuliakan dia. Dan kalaupun misalnya dia tidak senang pada anakmu, maka dia tidak akan membolimi anakmu. Karena apa? Karena dia takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh di antara pedoman-pedoman para salaf. Para salafus salih. Dalam memilih orang yang akan menikahi anak-anak mereka. Anak-anak perempuan mereka. Ya. Mereka selektif. Mereka tanya pada para ulama. Mereka bermusyawarah dengan ulama. Ya. Maka dari itu hidup mereka berkah. Karena demikian, selalu dekat dengan ulama, ulama-ulama yang mukhlis, yang hanya ingin mendapatkan ridha Allah dan bimbingan-bimbingan mereka kepada manusia. Ya. Ulama-ulama rabbaniyun. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah anugerahkan kepada kita rumah tangga yang soleh dan soleha, anak-anak keturunan yang baik, zuriyah soleha, yang mereka diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pedoman yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin dalam kehidupan berumah tangga yang baru kita bahas. Kemudian kita berpindah kepada bab yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu bab yang ke-35 tentang babu hakir zauj alal mar'ah. Bab tentang kewajiban istri kepada suami. Ini hak-hak yang harus diterima oleh suami dari istrinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana kebiasaan beliau, pada setiap bab yang akan beliau sampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau selalu membawakan dalil dari Al-Quranul Karim. Kemudian baru beliau membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, contoh di sini termasuk dalam bab ini, yaitu An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ke-34 dari surat An-Nisa yang menunjukkan tentang status dan kedudukan suami di dalam sebuah rumah tangga. Allah Azza wa Jalla berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa suami-suami itu adalah pemimpin bagi para istri. Suami pemimpin karena mereka bertanggung jawab. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Allah melebihkan laki-laki atas wanita pada sebagian-bagian tertentu. Wabima anfaqu min amwalihim, dan juga karena harta yang mereka infakkan, yakni dalam kehidupan mereka dalam rumah. Fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ya. Maka wanita-wanita yang salehah, yaitu mereka yang selalu menjaga kehormatan diri mereka, mereka banyak beribadah pada Allah. Ya, mereka jaga kehormatan diri mereka di saat mereka suaminya tidak ada. Karena ini semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang satu kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki atas wanita. Yaitu Allah memberikan kepada mereka laki-laki, yaitu rasa tanggung jawab. Mereka menjadi pemimpin di dalam rumah tangga mereka. Ya. Sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka yakni ambil suatu langkah, ya, selama langkah itu benar, selama langkah itu untuk kebaikan keluarganya, maka harus ditaati. Jadi ini menunjukkan kelebihan yang Allah berikan kepada para suami atau kaum laki-laki atas wanita. Kemudian juga disebutkan di sini antara yang lainnya adalah karena juga mereka menginfakkan harta mereka. Mereka menginfakkan harta mereka untuk membiayai hidup mereka, hidup keluarga mereka. Mereka mencari nafkah, ya. Mereka bekerja, berusaha. Mereka infakkan harta mereka untuk keluarga mereka. Maka ini di antara sisi-sisi yang menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, bahwa seorang istri, ya, dia hendaklah memberikan hak suami. Ya. Dia memberikan hak suami, sebagaimana juga nanti akan dibahas. Hak seorang istri atas suaminya. Artinya hal-hal yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih, apabila seorang suami memanggil istrinya, ya, untuk mengumpuli istrinya, falam ta'ti, tapi dia tidak menjawab panggilannya, fabata ghadban 'alaiha, lalu kemudian suami tidur dalam keadaan mangkal, dalam keadaan marah, maka la'anatha al-mala'ika hatta tusbih, maka sang istri itu akan dilaknat oleh malaikat sampai di pagi hari. Kemudian wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain yang dibawa oleh An-Nawawi, idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha, apabila seorang istri di malam hari dia meninggalkan kasur suaminya, la'anatha al-mala'ika hatta tusbih, maka dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyih, tidaklah seorang suami memanggil istrinya yakni untuk mengumpulinya, fata'ba 'alaihi, namun istri enggan untuk menjawab panggilan suaminya, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha, melainkan yang di atas akan murka kepadanya, hatta yardha 'anha, sampai suaminya ridho kepadanya. Nah, hadis-hadis ini dengan beberapa riwayat atau redaksi yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini menunjukkan tentang besarnya hak seorang suami kepada istrinya. Karena salah satu hikmah dari pernikahan adalah agar seorang suami dan seorang istri atau rumah tangga itu tidak terjadi perzinaan. Makanya disyariatkan nikah. Ya. Karena mereka saling membutuhkan oleh suami dan istri. Maka dari itu tidaklah heran kalau Allah murka, dan pula para malaikat melaknat kepada seorang wanita yang ketika diajak oleh suaminya, dia tanpa alasan dia tidak mau diajak oleh suaminya. Dia enggan. Ya, dia enggan. Maka dia akan mendapatkan murka. Murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kecaman atau laknat dari malaikat. Karena hak suami demikian besar kepada istrinya. Ya. Karena hak suami demikian besar kepada istrinya. Nah, di sini berarti bahwa istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suaminya. Ya. Kalau suami yang membutuhkannya, maka dia selalu siap selama dia dalam keadaan tidak haid. Ya. Tidak dalam keadaan datang bulan. Ya. Karena suaminya yang menginginkannya, dia berhak untuk memintanya. Ya. Dan dia tidak boleh menolak. Jadi ini disebutkan oleh para ulama, kewajiban taat seorang istri kepada suaminya apabila suaminya mengajak dia untuk berkumpul. Dan demikian insya Allah dia akan bisa melampiaskan atau memenuhi syahwatnya, yang dengan demikian dia akan lebih mampu untuk menjaga dirinya, ya, sehingga tidak selingkuh kepada yang lainnya. Karena istri selalu memperhatikan, ya, melayani, ya, keinginan suaminya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, sudah seyogianya bagi seorang istri untuk selalu membantu suaminya dalam agamanya, artinya dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Ya. sudah seyogianya sebagai seorang istri untuk dia membantu suaminya di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Demikianlah salah satu pilar dari pilar-pilar rumah tangga yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala sakinah, mawaddah dan rahmah adalah adanya ta'awun alal birri wa taqwa, adanya tolong-menolong antara suami dan istri di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam ketakwaan kepada Allah, dalam berbuat baik dan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang doa para malaikat. Para malaikat mendoakan yang jelek kepada orang-orang yang atau pelaku maksiat. Ya. Para pelaku maksiat yang berdosa kepada Allah Ta'ala. Ini dilaknat oleh para malaikat. Didoakan jelek oleh para malaikat. Dan doa para malaikat itu, sebagaimana dikatakan ulama, adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah mengabulkan doa para malaikat. Ya. Oleh karena itu, juga di antara malaikat, ada yang mendoakan orang-orang mukminin yang mereka kembali kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah, agar Allah menerima mereka. Allah mengampuni mereka. Agar Allah memberikan kepada mereka surganya. Jadi mereka mendoakan orang-orang mukmin. Jadi intinya di sini bahwa doa para malaikat itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik doa mereka itu yang baik ataupun yang buruk. Ya. Allah akan mengabulkan permohonan mereka. Karena para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka tidak pernah berbuat dosa. Mereka selalu taat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melaksanakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari hak suami atas istrinya. Atau kewajiban istri kepada suami. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih, wa la ta'dhana fi baytihi illa bi idznih." Yang artinya bahwa tidak halal bagi seorang istri berpuasa sementara suaminya ada, kecuali dengan seizin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang masuk ke rumah suaminya juga kecuali dengan seizin suaminya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini atau redaksi ini dari Sahih Bukhari. Nah, di dalam hadis ini, Ar-Rasul alaihissalatu wassalam juga menjelaskan tentang salah satu dari kewajiban istri kepada suami. Yaitu, ini bagian dari hak-hak suami. La yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidak halal, artinya tidak boleh seorang istri berpuasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Bukan puasa yang wajib. Karena kalau puasa yang wajib, maka suami tidak berhak melarang istrinya berpuasa. Suami tidak berhak melarang istri berpuasa. Kalau puasa itu puasa yang wajib. Contohnya adalah puasa mengqadha, puasa Ramadan. Karena istri sebagai wanita dia haid di bulan Ramadan misalnya. Nah, orang yang haid itu tidak boleh berpuasa. Tapi dia diwajibkan menggantikan pada hari-hari yang lain. Nah, kalau seorang istri berpuasa sini puasa wajib, mengganti puasanya yang ditinggalkannya di bulan Ramadan karena haid atau karena sakit, ya. Maka suami tidak berhak untuk melarang. Dan istri tidak wajib meminta izin kepada suaminya. Tetapi kalau puasa sunnah, Senin Kemis misalnya, atau puasa sunnah yang lainnya, maka istri kalau akan berpuasa sementara suaminya ada di rumah, suaminya tidak keluar kota, maka istri meminta pamit atau minta izin pada suaminya. Ini bolehkah saya puasa besok misalnya? Besok hari Senin. Kata suami, silakan puasa. Nah, jadi kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang suami, tidak halal bagi seorang istri berpuasa sementara suaminya ada, kecuali dengan seizin suaminya. Dan ini puasa sebagaimana saya jelaskan tadi berkaitan dengan puasa sunnah, bukan puasa wajib. Adapun puasa yang wajib, maka istri tidak perlu meminta izin kepada suaminya kalau dia sedang berpuasa, puasa wajib. Contoh puasa wajib tadi, puasa yang dilakukan untuk menggantikan, mengqadha puasa Ramadan, atau puasa nazar. Misalnya seorang istri pernah bernazar, ya, dia berpuasa kalau begini dan begitu, dia berpuasa 3 hari, atau dia berpuasa 1 minggu. Maka dia ketika melakukan puasa nazar, suami tidak boleh, atau dia tidak harus minta izin kepada suaminya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la ta'dhan fi baiti illa bi idzni." Dan tidak boleh seorang istri memasukkan orang yang tidak disenangi oleh suaminya, atau yakni seseorang tanpa seizin suaminya. Jadi dalam memasukkan orang pun harus dengan seizin suaminya. Karena dalam riwayat yang lain, itu orang yang dibenci oleh suaminya. Tidak boleh seorang istri memasukkan dalam rumahnya seorang yang dibenci oleh suaminya. Tapi ini hadis ini lebih umum, ya. Sehingga kalau ada orang datang, suaminya tidak ada, dia mengatakan, "Maaf, suami saya sedang keluar. Ya, dia tidak ada, mungkin bisa Anda datang nanti, ya, sejam lagi atau mungkin setelah ini dan itu." Nah, jadi demikian. Nah, jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita salah satu di antara kewajiban istri kepada suami. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara hadis-hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, serta semoga Allah menganugerahkan kepada kita taufik untuk kita selalu memperbaiki amal perbuatan kita dan istiqamah dalam kebaikan sampai akhir dari kehidupan kita. Baik, aku lukau lihada sampai di sini, dan kami kembalikan ke Jakarta untuk sesi yang berikutnya. Aku wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas pembahasan kajian ilmiah yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sesi materi tadi, kita masuk ke sesi tanya-jawab di kesempatan pagi ini. Dan Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon ke nomor 021-823-6543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Kami ulangi, line telepon 021-823-6543, SMS 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba menyapa dari para penelpon di kesempatan pagi hari ini, dari pemirsa Roja TV maupun para pendengar. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Ibu? Saya hamba Allah dari Tangerang. Silakan, Ibu, di Tangerang. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Nah, langsung ke pertanyaannya. Iya. Ini saya menemukan kasus seorang istri pertama itu meminta kepada suaminya itu untuk menceraikan istri kedua, dan istri pertamanya itu menahan pendapatan suami sehingga istri keduanya itu tidak mendapatkan hak nafkah dari suami. Terus ini juga Pak Ustadz, sampai-sampai si istri pertamanya ini juga melarang suaminya keluar rumah. Sehingga sudah 1 bulan ini suami tidak bekerja, tidak masuk bekerja. Nah, itu bagaimana hukum syariatnya ya Pak Ustaz? Dan sedangkan istri pertama ini seorang ustazah yang suka memberikan kajian-kajian Al-Quran As-Sunnah gitu, tapi dia ini menolak untuk hukum Allah poligami yang dilakukan oleh suaminya, sehingga suaminya itu sama sekali tidak bisa menghubungi istri keduanya. Lalu bagaimana nasihatnya untuk hal ini Pak Ustaz? Tolong sangat dibantu Pak Ustaz gitu, untuk istri keduanya itu agar tidak ada kezaliman yang terjadi di dalam rumah tangga ini, karena yang dilakukan oleh istri kedua dan dengan suaminya itu berniat untuk beribadah, menjalankan sunnah Rasul. Tapi setelah istri pertamanya ketahui, semuanya ini terjadi seperti ini, gitu. Baik. Mohon tolong nasihatnya Pak Ustadz, apa yang mesti dilakukan oleh suami, istri kedua, dan istri pertamanya untuk menghadapi hal ini Pak Ustadz. Baik, Ibu, cukup ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, persilakan untuk menyampaikan nasihatnya. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan dari seorang hamba Allah di Tangerang tentang seorang suami yang poligami. Baik, secara umum bahwa kita kembali kepada hukum poligami itu sendiri. Artinya secara syariat menurut hukum Allah poligami itu adalah dibolehkan oleh agama Allah. Salah satu hikmah dari poligami adalah agar tidak terjadi perzinaan ya, atau perselingkuhan dan yang lainnya. Ya, dari hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami itu. Namun yang perlu juga diperhatikan bagi orang yang akan berpoligami, hendaklah dia mengetahui tentang dirinya. Apakah dia ini betul-betul mampu berpoligami atau tidak? Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa poligami pun ada, yakni ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Tidak setiap orang hanya mempunyai hasrat untuk nikah lebih dari satu, lalu dia lakukan. Tidak. Tapi dia harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Dia melihat dirinya, dia melihat kemampuannya, dia melihat dampaknya, dan seterusnya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan tentang yang dalam kitab mereka, tentang yang antara syarat bagi orang yang akan berpoligami. Contohnya, disebutkan juga oleh Syekh Syed Sabiq Rahimahullah Ta'ala, di dalam kitabnya Fikih Sunnah, beliau menjelaskan tentang syarat-syarat poligami. Jadi intinya secara umum poligami itu boleh, tapi juga ada ketentuan-ketentuannya. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah memerintahkan, fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa thulasa wa ruba, nikailah wanita-wanita yang baik di antara kamu sekalian, dua, atau tiga, atau empat. Kemudian Allah mengatakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tetapi kalau anda khawatir, takut ketidakadilan terjadi dengan menikah lebih dari seorang istri, maka cukuplah dengan satu istri. Nah, ini ayat secara umum. Yang mana Allah membolehkan. Tetapi Allah ingatkan dalam Al-Quranul Karim, kalau memang seorang khawatir kalau dia tidak bisa berlaku adil, maka hendaknya dia menikahi dengan satu wanita. Nah, dalam kasus yang kita dengar dari apa yang ditanyakan oleh seorang penanya tadi, ini menunjukkan bahwa sebetulnya suami ini dia tidak siap dan tidak mempunyai mental seorang laki-laki dalam berpoligami. Ya. Karena ternyata dikendalikan oleh istrinya. Sampai kalau memang ini benar ya, kalau memang kasus ini benar sebagaimana yang diceritakan, maka dalam hal ini ada kezaliman dari suami kepada istri keduanya. Ya. Kemudian juga istri pertama ketika dia menahan suaminya, ya, padahal suaminya telah menikah, ini juga sikap yang tidak benar. Sikap yang tidak benar. Karena hal ini sudah terjadi. Ya, hal ini sudah terjadi. Jadi suami mempunyai kewajiban kepada istri keduanya. Maka salah satu dari dua pilihan. Kalau suami itu ingin melanjutkan, dia lanjutkan, tapi dia berikan hak istri keduanya. Atau kalau dia tidak mampu, sebaiknya dia itu mundur. Ya. Jangan maju tanpa persiapan, tanpa mental yang kuat. Ya. Kemudian mendolimi orang lain. Ya. Atau mendolimi anak orang lain. Yang dia sebagai istri keduanya. Maka di sini, kami menasihati kepada semua pihak. Terutama kepada suami dan kepada istri pertamanya. Agar bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau mendolimi orang lain. Ya. Karena ini juga ada bagian dari perbuatan kezaliman dalam masalah ini. Agar dia atau suami dan istri pertama bertakwa pada Allah Taala. Dan suami dalam hal ini harus bisa mengambil langkah apa yang terbaik dalam masalah ini. Ambillah langkah yang terbaik. Jangan seorang suami bergelimang dalam dosa hanya karena mempertahankan apa yang dia jalankan tersebut, tapi dia membelimi orang lain. Maka hendaknya dia mengambil satu tindakan, langkah yang tepat, ya. Entah dia tetap dengan istri keduanya, tapi dengan konsekuensi dia memberikan nafkah, ataukah dia mengambil jalan daripada dia membolimi istri kedua, lebih baik dia ceraikan istri yang kedua. Atau mungkin dengan pelan dia memberi nasihat pada istri pertamanya, ya, juga dia menyuruh istri kedua untuk bersabar dalam hal ini. Karena ada ujian dalam kehidupan. Tapi yang jelas bahwa apa yang ditanyakan tadi, jika memang terjadi, ya di sini ada kezaliman, ya di satu pihak, ya juga karena seorang dalam menikah, dia seyogianya bercermin pada orang lain, mengambil cerita apa pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada, ya sehingga dia betul-betul bisa bersikap dan dia harus bertanggung jawab. Ya, kita jangan melangkah kecuali kita memikirkan sebelumnya apa yang akan terjadi dari langkah yang kita mengambilnya. Ya. Jadi wallahu ta'ala a'lam, saya hanya menasihat istri yang kedua untuk bersabar sambil Anda menanti apa kira-kira yang akan diambil oleh suami Anda. Ya, yang kemudian bagi yang suami juga dia harus bertakwa pada Allah Ta'ala, jangan sampai dia membolimi orang lain. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumat yaumil qiyamah. Takutlah kalian dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Kemudian pada istri yang pertama juga dia bertakwa pada Allah. Kalau suaminya tidak berzina, boleh saja seorang istri dia cemburu, itu hal yang wajar manusiawi, ya. Seorang istri cemburu ketika suaminya menikah lagi, itu hal-hal yang wajar. Tetapi jangan sampai dia mencela agama Allah atau dia kemudian menghalang-halangi, ya, dari syariat Allah. Tetapi dia juga memberikan masukan pada suaminya dan melihat akibat dari pernikahan tersebut. Ternyata hal akibat yang kurang baik, akibat yang semua akan menuai dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihatnya. Dan semoga mendapatkan solusi kepada ikhwah ataupun yang dimaksud dari pertanyaan tadi. Dan juga faedahnya dapat kita ambil bersama. Kata listener berikutnya, kita akan bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama maknanya. Dan satu di antaranya menyampaikan, Ustadz, bagaimana cara yang terbaik untuk menasihati suami yang jarang mengerjakan sholat? Jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Baik, pertanyaan ini berkaitan dengan masalah yang amat sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu permasalahan salah satu dari tiang rumah tangga itu, tiang yang pokok, yaitu suami, dia meninggalkan sholat. Sebetulnya apabila kita bicara masalah sholat, bahwa tidak ada kebaikan pada orang yang meninggalkan sholat. Ini harus kita garis bawahi. Bahwa apabila Anda melihat seorang, dia hamba Allah, seorang muslim, seorang mukmin, tetapi dia meninggalkan sholat, berarti ini tidak ada kebaikan pada orang itu. Maka kewajiban kita menasihati dia sebagai istri. Dan dalam pertanyaan ini, dia tetap dengan cara yang baik menasihati suaminya agar mengerjakan sholat. Karena sholat ini adalah tiang dari agama Allah. Dan sebagian ulama ada yang sampai kepada mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Walaupun di sini ada ikhtilaf di antara ulama. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Sebagian ulama ada yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ya. Sebagian ulama ada yang tidak mengkafirkannya. Apalagi kalau dia hanya karena malas. Kalau dia meninggalkan sholat karena dia berkeyakinan bahwa sholat tidak wajib, maka ini jelaskah kafir. Ini sepakat para ulama demikian. Kalau ada seorang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa hukum sholat itu tidak wajib, maka orang ini murtad. Ini kesepakatan seluruh ulama muslimin. Yang mereka berbeda adalah kalau seorang meninggalkan sholat, tetapi dia tetap yakin bahwa sholat itu hukumnya wajib. Sholat adalah salah satu dari rukun Islam. Tapi dia meninggalkannya karena malas. Di sini ada ikhtilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan dia kafir keluar dari Islam. Sebagian mengatakan dia tidak kafir. Tapi dia melakukan dosa yang amat besar. Di antara dosa-dosa besar. Karena meninggalkan sholat adalah salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar yang amat besar. Oleh karena itu, dalam hal ini, kewajiban istri adalah untuk mengingatkan suaminya. Kalau sampai terus-terusan diingatkan suami tetap tidak sholat, maka wallahu a'lam, dalam hal ini, kami melihat supaya istri bisa mengajukan khulu. Ya, mengajukan khulu. Artinya, minta diceraikan. Karena apa? Tidak ada kebaikan, tidak ada berkah, tidak ada kebaikan bagi rumah tangga yang suami itu tidak sholat. Atau istrinya tidak sholat, ya. Bagaimana rumah tangga akan mendapatkan sakinah, yakni ketenangan, mawaddah, cinta kasih, dan rahmat, dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kalau dalam rumah tangga itu ada orang tidak sholat, ya. Ada orang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, sementara dia berkoar-koar bahwa dia cinta pada Allah. Itu omong kosong. Setiap orang yang mengatakan dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah, tetapi dia meninggalkan sholat, maka ketahuilah bahwa dakwaan cinta itu adalah dusta. Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang yang dia berkoar-koar bahwa dia cinta kepada Allah, bahwa dia cinta kepada Rasulullah, tetapi dia meninggalkan sholat, maka orang ini adalah pendusta besar. Jangan dipercaya. Ya. Karena Allah tidak mencintai dan Rasulullah tidak mencintai orang yang meninggalkan sholat. Ya. Walaupun orang itu mendakwakan dia mencintai Allah, dia mencintai Rasulnya, tetapi itu adalah dusta kalau dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sholat adalah tiang dari agama kita. Orang tua adalah contoh teladan dalam rumah tangga. Kalau seorang suami selalu menepati waktu dalam sholatnya, maka dia akan menjadi contoh bagi anak-anaknya, contoh bagi istrinya. Tetapi kalau suami meninggalkan sholat, maka dia pun akan jadi contoh bagi anak-anaknya, contoh bagi istrinya. Oh, suami saya tidak sholat kok, dan dia tidak pernah menyuruh aku sholat. Anak-anaknya pun demikian mengatakan, oh ayah saya tidak pernah sholat, dia meninggalkan sholat. Dia tidak pernah menyuruh aku untuk sholat. Ini akan berdampak pada rumah tangga itu sendiri. Ya. Paling hari itu, suami istri mempunyai kewajiban dalam waktu tertentu untuk dia tetap menasihati suaminya. Ya, dia ingatkan suaminya sebagai orang yang bertanggung jawab pada anak-anaknya. Ya. Demikian pula tanggung jawab pada istrinya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah dalam waktu tertentu, ternyata suami masih tidak mau mengerjakan sholat, alangkah baiknya istri minta diceraikan oleh suaminya atau minta khulu. Karena tidak ada kebaikan dalam rumah tangga yang suami itu tidak sholat atau istrinya tidak sholat. Ya. Kalau anak-anak masih bisa, orang tua menyuruhnya atau menggertaknya atau memarahinya setelah sebelumnya dia menyuruh dengan cara yang baik. Tapi kalau suami dan istri rumah tangga tidak sholat, pimpinan rumah tangga meninggalkan sholat, maka ini tentu dampaknya akan buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kami mohon maaf kepada Ustaz dan juga para pendengar maupun pemirsa karena terbatasnya waktu. Hanya dua pertanyaan di pagi hari ini yang dapat kita angkat. Dan berikutnya mohon kepada Ustaz untuk dapat menyampaikan sebagai pesan atau ikhtitam istifadah untuk menutup kajian kita di pagi hari ini. Tafadhal Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berakhirlah acara kita pada kesempatan yang baik ini. Tentu harapan kita semoga Allah menerima amal kebaikan kita. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin, kepada para pemimpin rumah tangga, kepada para suami, kepada para istri. Ya, dan keluarga-keluarga kaum muslimin diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama sholat lima waktu. Ya. Dalam hal ini tidak ada tawar-menawar. Masalah sholat adalah masalah yang amat sangat penting setelah dua kalimat syahadat. Makanya Allah jadikan sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu marilah kita menjadikan perhatian kita dalam mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, istri dan anak-anak kita, agar mereka menjadi orang-orang yang tidak menggampangkan sholat, tidak meremehkan sholat. Itulah sumber dari kedamaian, sumber dari sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga, kalau semua anggota keluarga mereka melaksanakan hak-hak Allah, mereka mengerjakan kewajiban mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan anugerahkan pada mereka rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tetapi kalau mereka melalaikan hak-hak Allah, mereka melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka, maka sulit mendapatkan rumah tangga yang penuh dengan mawaddah atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya, menjalankan kewajibannya, kewajiban yang diwajibkan kepada kita, dan meninggalkan larangan-larangannya. Akhirnya aku lu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.